Memang kamu bukan yang pertama bagiku. Memang kamu bukan yang jadi nomor satu. Tapi tak berarti cintaku ini palsu, walaupun dia terbagi dan tak hanya untuk kamu. Dari salahnya kan kamu jadi yang kedua. Nanti kan ku putuskan pada dia yang pertama. Tapi sementara saya coba kamu mengerti cinta gak perlu takut. Yang penting isi hati, jangan bohongi hati, tapi harus hati-hati. Jangan sampai nanti padaku mengetahui. Kalau di belakang dia aku dalam sama kamu, nanti yang tersembunyi dari berapa. Apa deh? Saat dia cium diri.